Gimana teman-teman video kedua dari Ilvi? Suka kan? Kalau suka jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Terus jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video dari Ilvi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.